5. Kita masuk sirah, akhi Johan, atau cukup? Masih sanggup duduk? Atau Ustaz, silakan. Lanjut ya? Baik, barakallahu fiik, Allah yafadhak. Baik, kita lanjutkan kembali pelajaran sirah kita dari kitab Kunuzus Sirah karya Syekh Utsman bin Muhammad Al-Khamis hafizahullahu taala min kulli su'in wa makruh. Ya, apa kesimpulan pelajaran sirah yang terakhir, akhi Johan, barakallahu fiik? Hah? Awan kemarin belum enggak begitu paham, Ustaz, masih bingung. Masih bingung. Tafadhal, akhi Basrum dari Papua, antum sekarang hadirkah? Alhamdulillah, Ustaz. Nah, bolehkah kita sebutkan kesimpulan pelajaran sirah kita kemarin sore kah? Paham, Ustaz. Nah. Cerita bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah ingin bunuh diri beberapa kali dengan naik ke puncak gunung. Kemudian ketika beliau sudah sampai di puncak gunung, ingin menjatuhkan dirinya ke bawah, kemudian Jibril datang menampakkan dirinya dan menegur beliau dan menyatakan, engkau itu benar-benar Rasulullah, utusan Allah. Masya Allah, barakallahu fiik. Dan kisah tersebut adalah kisah yang palsu, kisah yang dhaif, ya, kisah yang tidak diriwayatkan dengan sanad yang sahih. Jelas ya? Riwayatnya munkarah. Karena hal yang demikian tidak mungkin terjadi pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apapun faktornya. Namun ini termasuk kisah yang lumayan laris di tengah-tengah masyarakat ya. Nah, baik. Tujuan sebagian mereka baik ketika menceritakan kisah ini agar orang itu tidak pesimis dan seterusnya dan sebagainya. Tapi tetap untuk dinisbatkan kepada Nabi itu sesuatu yang tidak boleh dilakukan karena riwayatnya dhaif dan itu sesuatu yang tidak layak, tidak mungkin ya terjadi pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apapun sebabnya. Sebagaimana yang telah kita simak penjelasan para ulama di pertemuan yang lalu. Baik. Berikut ini anwa'ul wahy. Bentuk-bentuk wahyu yang turun kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Anwa'ul wahyi sittatun kama qala ahlul ilm, kata Syekh. Bentuk wahyu itu ada 6 sebagaimana yang dikatakan oleh para ulama. Yang pertama ar-ru'ya as-sadiqah, dengan terjadinya mimpi yang sadiqah, yang jujur dari Nabi sallallahu alaihi wasallam pada Nabi sallallahu alaihi wasallam di saat beliau tidur, karena mimpinya para nabi adalah wahyu. Wahya kanan mabda'il wahyi lin nabi sallallahu alaihi wasallam kama qalat Aisyah fa kana la yara ru'ya illa ja'at mithla falqis sabh. Ya, sebagaimana dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha menyebutkan awal wahyu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah mimpi, dan beliau tidaklah melihat mimpi kecuali datang mithlu falaqis subh, seperti cahaya di siang di pagi hari. Hari 6, setelah mimpi tersebut barulah Jibril alaihi salam datang menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan bentuk aslinya dengan 600 sayap di dalam gua Hira dan membacakan kepada beliau 5 ayat pertama dari surat Al-Alaq yang merupakan ayat Al-Qur'an yang pertama kali diturunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jelas? Setelah mimpi sebelumnya. Atsani, bentuk wahyu yang kedua adalah ma kana yulqihi al-malak fi qalbi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adalah apa yang di utarakan, yang disampaikan oleh malaikat Jibril langsung ke dalam hati beliau. Disampaikan langsung, dibisikkan, ya, ditiupkan ke dalam hati beliau oleh malaikat Jibril alaihi salam, tentunya dengan izin Allah jalla wa ala. Allah Maha Kuasa. Dan contohnya kaqauli sallallahu alaihi wasallam, inna ruhal qudus nafatha fi ruwi, inna nafsan lan tamuta nafsun inna nafsan lan tamuta hatta tastakmila rizqaha. Fattaqullaha wa ajmilu fi talab. Sesungguhnya Ruhul Qudus Jibril alaihi salam meniupkan ke dalam hatiku, ke dalam jantungku, tiada satupun nyawa yang mati kecuali dia telah mengkonsumsi rezekinya dengan sempurna, maka tetaplah kalian bertakwa kepada Allah dan mencari rezeki dengan cara yang halal. Taib qala ats-tsalits, bentuk wahyu yang ketiga, an yatamatsala al-malak rajulan, datang malaikat Jibril alaihi salam menjelma seorang laki-laki. Fa yukhatibu Nabi sallallahu alaihi wasallam hatta ya'ya an, dia pun berbicara berkomunikasi dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam sehingga Nabi memahaminya. Kama fi hadits Jibril lama ja'a al-nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa baina ashabihi yadhkuru hadits Jibril, sebagaimana dalam hadis Jibril, hadis nomor 2 dalam Al-Arba'in. Jibril alaihi salam datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan beliau sedang duduk di tengah-tengah para sahabatnya. Jibril alaihi salam datang menjelma seorang laki-laki dengan baju yang sangat putih, dengan rambut yang sangat hitam, dengan tubuh yang cukup rapi dan bersih, tidak terlihat padanya tanda-tanda musafir, sementara tiada satupun masyarakat di saat itu yang mengenali beliau. Berarti penduduk setempat dipastikan beliau bukan penduduk setempat karena tiada yang mengenal beliau. Tapi anehnya lagi, kalau mau dikatakan musafir, juga tidak ada tanda-tanda musafir pada dirinya karena rambutnya yang hitam, pekat, bersih, ya, baju yang cukup putih, ya, membuat para sahabat, ya, terheran-heran, ya. Terlebih heran lagi beliau melemparkan pertanyaan, kemudian Nabi menjawabnya, kemudian beliau membenarkan jawaban Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah beliau Jibril alaihi salam pergi, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan kepada para sahabatnya, innahu Jibril atakum yuallimu amra dinikum, yang barusan itu adalah Jibril alaihi salam datang mengajarkan perkara agama kepada kalian. Nah, bentuk yang keempat adalah anukana yatihi kamatsali salsalatil jars, datang wahyu kepada beliau seperti desingan suara, ya, lonceng yang dipukul. Wa kana hadha ashaddah, dan ini adalah wahyu yang paling berat terhadap beliau. Hatta inna jabina Rasul sallallahu alaihi wasallam yatafassadu 'araqan fil yawmi shadidil burd, bahkan ketika datang wahyu dengan bentuk ini kepada beliau, leher beliau atau dahi beliau mengeluarkan keringat dengan bentuk yang besar, 'araqan, mengeluarkan urat leher beliau, dan beliau berkeringatan walaupun di hari yang sangat-sangat dingin beliau bisa berkeringat karena menerima wahyu dengan bentuk yang keempat ini seperti suara lonceng yang dipukul yang sangat sangat berat untuk diterima. Ini menerangkan kepada kita besarnya perjuangan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Jadi kira jadi Nabi dan Rasul itu enak. Kita jadi Muslim biasa ya udah banyak ngeluh, berat banget ya, riba haram, ini haram, itu haram. Ya, apalagi menjadi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah Jalla wa Ala mempertemukan kita dengan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam di dalam talaga beliau di padang mahsyar sebelum di syurganya. Amin ya rabbal alamin. Innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaih. Al-khamis, bentuk wahyu yang kelima adalah an yaral malak fi suratin lati khalaqahullahu tabaraka wa ta'ala 'alayha fayuhi ilayhi ma syaa'a mithla ma ja'ahu Jibril fil ghar. Beliau melihat malaikat Jibril dengan bentuk aslinya yang Allah Jalla wa Ala ciptakan ia atasnya. Kemudian malaikat Jibril pun menyampaikan wahyu kepadanya, ma syaa'a, sesuai dengan kehendak sesuai dengan kehendaknya, sebagaimana pada kejadian Gua Hira. Dan para ulama menyebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam hanya dua kali melihat bentuk Jibril alaihi salam yang asli dengan 600 sayapnya dan setiap sayapnya telah memenuhi seluruh ufuk yang ada. Yang pertama dalam Gua Hira ketika menerima 5 ayat pertama dari surat Al-Halaq, itu merupakan wahyu Al-Qur'an yang pertama kali turun kepada beliau dari ayat Al-Qur'an. Yang kedua di inda Sidratil Muntaha, ketika terjadi Mi'raj. Mi'raj itu perjalanan Nabi naik dari Baitul Maqdis ke Sidratul Muntaha. Adapun perjalanan beliau menaik Buraq dari Mekah ke Madinah ke Baitul Maqdis di malam hari itu disebut Al-Isra. Jelas? Isra, perjalanan di malam hari menaik Buraq dari Masjidil Haram ke Baitul Maqdis. Adapun dari Baitul Maqdis ia ke Sidratul Muntaha dibawa oleh malaikat Jibril alaihi salam, itu disebut Mi'raj. Ya. digabung dua istilah ini, Isra Mi'raj, karena terjadi suatu waktu yang sama, yaitu di malam hari. Bentuk wahyu yang keenam adalah ma yuhihillahu tabarak ma yuhihullahu tabaraka wa ta'ala li nabiyhi sallallahu alaihi wasallam mubasharah biduni wasitati malak, adalah wahyu yang langsung Allah sampaikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tanpa perantara malaikat. Tetapi tetap Nabi alaihi salam tidak melihat zatnya Allah jalla wa ala. Seperti pada kejadian Mi'raj, ketika beliau dinaikkan ke langit ketujuh di Sidratul Muntaha dan di sana diwajibkan salat. Kemudian Aisyah bertanya, "Apakah engkau melihat Allah?" Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Nurun anna arah." Cahaya. Ya. Yeah. Bagaimana aku bisa melihatnya? Nah, Allah jalla wa ala akan dilihat pada hari kiamat. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, innakum lan tarau rabbakum hatta tamutu, kalian tidak akan melihat zat Rabb kalian sampai kalian mati. Dan Allah maha besar, maha kaya. Dan masalah ini masalah ghaib, tidak boleh dibicarakan kecuali berdasarkan dalil dari Al-Quran atau hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah jalla wa ala maha kaya, maha suci dari keserupaan dengan makhluk. Baik, dengan ini kita telah menyelesaikan bab 6 bentuk wahyu yang turun kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Dan ana ingatkan supaya tidak tercampur adapun Al-Qur'an, maka itu disampaikan kepada beliau dengan satu metode, yaitu turunnya Jibril alaihi salam kepada beliau, nazala bihir ruhul amin. Dan kita ketahui bahwa wahyu yang turun kepada beliau itu secara umum ada dua. Yang pertama Al-Qur'an, yang kedua adalah selain Al-Qur'an. Ya, selain Al-Qur'an, ya. Karena Nabi tidaklah berbicara kecuali dengan wahyu. Allah berfirman, "Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha." Yang terkadang ya datang Jibril menjelma seorang laki-laki, ditiupkan ke dalam hati beliau, terkadang dalam mimpi, terkadang langsung dari Allah seperti dalam Mi'raj, ya. Adapun Al-Qur'anul Karim, Allah menyampaikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam melalui perantara mereka Jibril, nazala bihi ruhul amin ala qalbika litakuna minal munzirin. فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَ إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ وَلَا تَعْجَلْ بِهِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُقْضَى إِلَيْكَ. Melalui Jibril alaihi salam, kalau Al-Qur'anul Karim. Baik, barakallahu fik. Berikut ini ada beberapa pertanyaan. Beberapa pertanyaan sepertinya sudah ditanyakan sebelumnya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dalam perjalanan saya kemarin, saya salat subuh di sebuah masjid. Ketika selesai salat, saya baru sadar ternyata masjid tersebut dikelilingi oleh kuburan. Apakah salat saya itu sah? Ustaz, jazakallahu khairan. Apabila posisi kuburannya di luar bangunan masjid, di luar bangunan masjid, walaupun masih di dalam halaman, salatnya sah. Salatnya sah. Demikian fatwa Syekh Bimbah dan fatwa Syekh Mukbil rahimahullahu ta'ala. Akan lebih, tetapi untuk lebih baik dia tidak melakukan salat di masjid tersebut. Ya, agar orang tidak memahami bahwa masjid tersebut memiliki keistimewaan. Buktinya orang yang berjubah saya sholat di situ. Jelas ya? Kecuali masjid berada di dalam bangunan masjid. Afwan, kuburan berada di dalam bangunan masjid. Bahkan Syekh Bimbah pernah ditanyakan apabila letak kuburan itu di depan kiblat masjid. Maka kata Syekh, andai kata dia berada di luar bangunan masjid dan tiada penghalang di antara masjid dengannya kecuali dinding masjid, maka salat di dalam masjid itu sah, ya. Akan tetapi jika diberikan dinding pembatas yang lain antara bangunan dinding masjid dengan kuburan tersebut, maka itu lebih aman dan lebih baik. Nah, wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, mohon penjelasannya tentang cara Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa, mulai dari bagaimana posisi tangan, memulai dengan bacaan apa ya dan mengakhiri dengan bacaan apa. Baik. Jawabannya barakallahu fik. Doa secara umum kan terbagi menjadi dua, ya. Doa yang telah datang penyebutan sifatnya yang khusus dan konteks-konteks yang khusus di waktu yang khusus, ini tentunya yang telah ditunjuk oleh dalil-dalil khusus, ya. Yang kedua, ya, seperti doa menjelang tidur, doa mau masuk WC dan semisal dengannya. Yang kedua adalah keumuman doa, kita dianjurkan untuk selalu memperbanyak doa apa yang ingin kita minta kepada Allah Jalla wa'ala. Dan secara hukum asal doa itu dianjurkan mengangkat tangan sebagaimana yang ditunjuk oleh hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu yang sahih. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna Allaha yastahi min 'abdihi idza rafa'a yadayhi an yurji'ahuma sifra." Allah itu malu kepada hambanya yang mengangkat kedua tangannya berdoa kepada Allah kemudian mengembalikan tangan, menurunkan tangannya dalam keadaan kosong, maksudnya tidak dikabulkan apapun dari apa yang dia minta. Ini menerangkan bahwa bahwa dalam doa itu dianjurkan mengangkat tangan. Juga hadis Nabi dalam riwayat Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi menyatakan yamutu yadayhi ila sama, dia mengangkat kedua tangannya ke langit dunia, wa yaqul ya rab ya rab. Di dalam Sunan Ibnu Majah disebutkan sebuah hadis bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengangkat tangan itu sampai sejajar dengan dadanya. Sejajar dengan dadanya. Baik, apakah bentuknya begini ataukah dipertemukan dua telapak tangan tersebut? Secara hadis wallahu a'lam bishawab wal 'ilmu indallah, ini karena kedangkalan ilmu ya, ana tentunya ana sendiri belum pernah mendapatkan hadis yang menerangkan rincian itu, tetapi beberapa ulama menyebutkan bahwa lebih baik dengan mempertemukan kedua telapak tangan. Kenapa? Karena mempertemukan kedua telapak tangan ini simbol kehinaan, simbol kerendahan hati, kerendahan diri, menunjukkan dia benar-benar sedang meminta, benar-benar sedang merengek-rengek, merendahkan dirinya karena meminta, dan itu layak dilakukan untuk Allah Jalla wa'ala. Nah, faedah berikutnya, adapun doa-doa yang telah datang qarinah haliyah yang menunjukkan Nabi tidak mengangkat tangan, maka tidak diangkat tangan saat itu. Contohnya misalkan disebutkan bahwa Nabi itu selalu menjadi sebelum masuk WC membaca Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Tetapi tiada satu pun di antara sahabat Nabi yang menyebutkan beliau mengangkat tangan saat itu. Sementara para sahabat Nabi itu mereka sangat detail kalau meriwayatkan hadis Nabi. Jangankan mengangkat tangan beliau ketika berdoa, kadang senyuman beliau saja, pakaian yang beliau warna pakaian yang beliau pakai saja ketika menyampaikan ceramah itu mereka sebutkan ketika mereka menyampaikan hadis Nabi itu kepada sahabat. Ya, nah wallahu a'lam bishawab, dan lebih lebar yang tentunya ini dibahas dalam fikih doa, wallahu a'lam bishawab. Bismillah, assalamualaikum Ustaz. Jika salat jamaah antara imam, afwan, salat jamaah antara imam dan maklum dihalangi, makmum maksudnya, dihalangi dinding rapat seperti lantai satu atau lantai dua, tapi masih terdengar suara imam, sahkah salatnya? Apabila lantai pertama sudah terpenuhi dan dia melihat imam atau melihat jamaah atau berada bersama jamaah yang bersama dengan imam, ya di salat yang satu tempat dengannya, fatwa para ulama dalam hal ini diantara Syekh Bin Baz, sah sebagaimana yang terjadi pada Hajjatul Wada', ya jumlah kaum muslimin yang cukup banyak, ya. Jumlah kaum muslimin yang cukup banyak, ya. Demikian juga apa yang terjadi di tentunya Masjidil Haram ini mimbabil istinas, ya, bukan mimbabil istidlal, ya, karena jumlah yang cukup banyak mimbabil darurah. Nah wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum Ustaz, ana ingin bertanya, apakah ada zikir-zikir khusus dari Nabi setelah salat sunnah sebelum berdoa? Wallahu a'lam bishawab. Setelah salat sunnah, kalau ini maksud salat witir, maka ada, ya, Subhanal Malikil Quddus, Subhanal Malikil Quddus, Subhanal Malikil Quddus, sebanyak 3 kali. Naam, ya. Adapun setelah salat sunnah yang lainnya, wallahu a'lam bishawab, la adri. Adapun setelah salat 5 waktu, maka konteks zikirnya saya kira sesuatu yang sudah dimaklumi, ya. Pertanyaan berikutnya, bagaimana harus menyikapi syubhat yang dibawa tentang masalah kuburan Nabi dan Abu Bakar dan Umar di dalam Masjid Nabawi apabila menyentuh tentang kuburan dalam masjid? Barakallahu fi. Jawabannya di pertemuan besok insyaallah taala. Baik, saya kira sampai di sini. kita cukupkan kajian kita pada sore hari ini. Saya mohon mundur diri. Barakallahu fikum. Rahimah.